Dadah. Joget mari, goyang badan-badan digoyang. Malu-malu, jangan malu-malu. Lagu ini lagu terbaru. Goyang senggol, goyang senggol, oh asiknya. Goyang senggol, goyang senggol, oh syahdunya. Goyang digoyang, senggol disenggol, goyang disenggol sayang. Goyang senggol, goyang senggol, oh asiknya. Goyang senggol, goyang senggol, oh syahdunya. Goyang digoyang, senggol disenggol, goyang disenggol sayang. Asik, Andra luar biasa. Joget mari, goyang badan-badan digoyang. Malu-malu, jangan malu-malu. Lagu ini lagu terbaru. Goyang senggol, goyang senggol, oh asiknya. Goyang senggol, goyang senggol, oh syahdunya. Goyang digoyang, senggol disenggol, goyang disenggol sayang. Goyang senggol, goyang senggol, oh asiknya. Goyang senggol, goyang senggol, oh syahdunya. Goyang digoyang, senggol disenggol, goyang disenggol.